Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, saya mau tanya bagaimana cara menghadapi orang yang syirik terhadap kita? Apa bagaimana cara menghadapi orang syirik dalam jual beli? Apa sebaiknya hijrah atau gimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi orang yang syirik? Syirik itu dengki ya? Nah, dengki kepada kita. Biasa, kalau ada orang bertanya, saya akan nuju kepada yang bertanya dulu. Jadi nasihat itu. Jadi kalau menyelesaikan masalah, jangan orang luar dulu. Diri kita sendiri. Ada sebetulnya, jangan-jangan kita yang punya sifat jelek, yaitu berprasangka buruk kepada orang lain. Ini berbahaya. Kemarin yang kita sebut di sini, gara-gara ada bunga di depan toko kita sudah bilang, siapa naruh bunga? Padahal itu orang jatuh bunganya. Kita sudah pernah taruh bunga. Ada bau pesing di situ. Pasti ada orang sengaja kencing di sini. Ya itu sengaja kencing, tapi bukan karena ingin merusak toko kita. Kadang kita itu punya prasangka buruk. Sehingga di saat usaha kita gagal, langsung mau nyalahin siapapun gak bisa, nyalahin diri sendiri malu. Akhirnya ngomong, saya diganggu bu ya, toko saya ada orang syirik sama saya, ada ini. Nah ini perlu dikoreksi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita mudah sensitif sama orang, perasaan keburuk sama orang, sehingga orang dianggap jelek semuanya. Nah kalau ternyata Anda tidak seperti itu, Anda orang baik-baik. Nah kalau memang Anda orang baik-baik, apakah siriknya seseorang mengurangi rezeki Anda? Tidak, orang syirik itu capek. Bukan syirik ya, orang dengki saja, saya rubah, syirik dibahas syirik. Orang dengki itu capek dia, dan kedengkiannya seperti apapun tidak akan mengurangi rezeki Anda. Yang capek dia, bukan Anda. Maka dari itu, Anda itu baru hebat dan benar hati Anda kalau didengki sama orang tidak terpengaruh. Kalau Anda didengki sama orang bingung, Anda yang rusak. Yang mendengki itu siapa? Nabi saja ada yang mendengki, apalagi model kita. Nabi yang mendengki orang-orang besar. Nabi yang mendengki adalah orang besar. Abu Jahal dengki kepada dia, kepada beliau. Jadi mendengki. Jadi kalau ada, bagaimana kalau ada orang syirik, apa sikap kita? Sikap kita adalah tata hatimu sendiri agar engkau tidak berubah menjadi jahat kepada dia. Biarin dia mendengki kita. Sampai bagaimana? Sampai dirimu merasa tidak ada yang mendengkimu. Itu saja. Enggak pernah orang mendengki ini. Kalau ada ngiru si orang dengki, padahal belum tentu mendengki karena prasangka buruk kita. Coba alangkah tersiksanya kalau orang punya prasangka buruk. Sehingga nanti adiknya diprasangka buruk. Toko sebelah adiknya tokonya rame. Kemudian pas ada orang mau ke toko kita, dia bilang, sini. Padahal dia bukan ingin mengajari untuk mengambilnya. Itu teman lamanya, tapi dasar hati busuk, panggil-panggil tuh. Nah ini, musuhan semuanya hati busuk kita. Maka dari itu perlu ditata hati, dan itu adanya di majelis ilmu. Mengajari untuk menata hati, Anda jangan merasa peduli di saat didengki. Khususnya Anda yang diri Anda adalah seorang ustaz yang menapakkan kakinya di jalannya Rasulullah sebagai juru dakwah. Kalau Anda masih terpengaruh dengan gangguan kedengkian seseorang, Anda enggak usah jadi ustaz, balik nyantri saja di pesantren Al-Bahjah nanti. Mau diganggu sama ustaz lain saja langsung bingung. Enggak akan mengurangi dakwah kita. Yang penting Anda jangan mendengki. Kalau ada didengki, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau ada orang mendengki dirimu, itu pertanda ada keberhasilan padamu. Ngapain mendengki kalau dirimu adalah misalnya bisnisnya nyungsep, duit enggak punya, rumah enggak ada, apanya yang didengki? Jadi kalau mendengki dirimu pasti karena sebuah keberhasilan. Makanya kalau ada orang ngaku, Buya ada orang syirik sama saya, ini saya detail, kamu punya apa sih? Tokonya nyungsep. Siapa mau ngiri kepada kamu? Apalagi misalnya. Jadi kandang perasaan kita. Tapi memang ada orang ngedengki kepada kita. Maka kunci, tata hatimu. Jangan terlalu mikirin yang demikian itu, agar Anda bisa tetap jalan sampai kepada tujuan. Mikir orang ngedengki, maknanya apa? Menghentikan langkah. Dan menghentikan langkah adalah menunda keberhasilan. Wallahu a'lam bishawab.